Kemudian depressed, feeling depressed itu apa ya? Moodnya nggak jelas, moodnya nggak jelas. Jadi kalau Anda lagi moodnya nggak jelas, maka jangan dekat sama abang gorengan. Emang ada hubungan? Ada nggak? Yakin ada. Coba deh gini, sekarang tolong bayangkan gorengan, ada bakwannya, tahunya, apa lagi tuh? Risol, cirengnya, begitu-gitu lah. Di sisi kanan Anda. Lalu bayangkan di sebelahnya ada buah, ada anggur, ada apel. Lalu coba noleh ke kanan. Responnya nanti seperti apa dan noleh ke kiri, lihat buah. Jadi tubuh kita itu baru sekalian atau pikiran kita memang terstimulus dengan apa yang dilihat. Ya. Warna-warni itu caranya Allah untuk memberikan rasa tadi. Maka buah saja, setiap perubahan warna pada buah memberikan efek yang berbeda. Jadi kalau teman-teman tahu kurma ya, kurma itu kan ada beberapa jenisnya, yang kurma masih mengkel, kemudian kurma yang kering, ada kurma yang basah. Itu manfaatnya beda loh. Kurma yang kering, yang biasa kita Ramadan makan itu, ya, tamer itu manfaatnya lebih banyak ke lambung. Ya, kurma yang kering. Kalau kurma yang mengkel agak-agak sedikit sepat, ya, atau ada asamnya sedikit tapi ada manisnya, itu lebih banyak kerjanya ke ginjal, yang saya tahu gitu, ya. Udah azan ya? 2 menit lagi. Ya. Jadi itu, jadi warna-warna tadi adalah caranya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, dan warna-warna tadi hanya didapatkan dari apa? Hanya didapatkan dari apa yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Ya. Sayur, buah seperti itu. Ya. Jadi malam. Jadi malam itu bagusnya kita makannya kapan? Sebelum matahari tenggelam. Yang dimakan apa? Yang dimakan jangan memberatkan badan karena malam mau istirahat. Ya, lebih baiknya gimana? Lebih baiknya jangan makan sama sekali, minum aja. Minum air putih, mungkin Anda minum atau minum 1 atau 2 gelas madu atau Anda minum lemak. Makan lemak. Seperti apa contohnya? Minyak zaitun. Malam begitu. Ya. Nanti saya kurus enggak? Tenang, kalau kurus nanti kita naikin berat badannya gampang. Kalau yang udah gemuk akan turun sendiri. Nanti di maintain-nya di mana? Di maintain-nya di siang. Nah, itu masuk pada fase kedua di IG yang belum saya selesai ceritanya itu. Fase kedua. Ya, nanti kita bahas habis Isya. Saya kira mungkin cukup dulu kita sholat Isya dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Jadi ada tools ya. Saya nyebutnya tools. Tools-tools dalam agama kita ini yang kita bisa pakai untuk kesehatan. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah semua syariat dalam Islam ini menyehatkan. Itu kata kuncinya. Semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Atau itu ada bagian dari kebiasaan atau sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Maka orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka harusnya dia sehat. Umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena uswahnya atau contohnya adalah Rasulullah. Rasul itu manusia sangat paripurna sehatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau ya? Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Qur'an? Ya, tadi saya katakan ada tools-nya yang Allah berikan kepada kita semua. Tools pertama tadi sudah sampaikan. Obat pertama kita adalah Al-Qur'an. Ya. Maka Nabi mengajarkan kita untuk meruqyah diri kita, membaca Al-Qur'an, membaca zikir-zikir Nabi atau Al-Qur'an itu diniatkan. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Qur'an, maka boleh kita meniatkan dalam hati kita, ya Allah jadikan bacaan Quran yang kubaca ini menjadi penyembuh bagi penyakitku, boleh. Apapun penyakitnya, baik penyakit fisik atau non fisik, boleh. Karena emang janji Allah ada di sana, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, wasta'inu bisabri wassalah. Tools kedua yang kita bisa pakai untuk pengobatan adalah sholat. Ya, bagaimana sholat itu memberikan efek itu urusannya Allah. Tapi memang ada janji setiap ada masalah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Artinya kalau kita memang menjadikan sholat, semua diniatkan karena Allah, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah jadikan sholatku ini sebagai wasilahku untuk sembuh dari penyakit misalkan gitu ya. Bisa gak? Bisa. Ada masalah atau apapun. Nah, yang ketiga toolsnya adalah sedekah. Ya. Jadi,